Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوه yang saya cintai, saya hormati, rahimani wa rahmakumullah, juga kaum muslimin wal muslimat, al ikhwan wal akhwat dimanapun berada, wabil khusus yang mengikuti pengajian bang One, mas. bahasanya One juga bukan bang One ya, bang One yang saya muliakan, saya cintai, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cukup cerah campur sejuk ya. Kita masih diberi waktu hidup dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tugas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan kita, pertemuan kita, dan majlis kita pada pagi hari ini, meskipun hanya melalui media, hanya melalui suara, dan tidak berkumpul bersama semuanya, maka semoga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majlis zikir, majlis ilmu, dan amal saleh kita yang kelak akan memperberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, para keluarga, para sahabat, dan semua umat beliau yang mau mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak jelang kiamat tiba. Hari ini hari Ahad Wage, kalau orang Jawa bilang ya, pasarannya, tanggal 27, betul? Betul ya, 27? Muharram? Iya, 27 kan? 27 Muharram 1443 Hijriah, ya. Bertepatan dengan tahun berapa, mas? 5 September 2021. InsyaAllah ta'ala kita akan mengulang kembali sebagian dari nasihat yang disampaikan oleh agama kita berkaitan dengan kehidupan kita. Apa itu? Nasihat tentang kematian. Allah menciptakan kehidupan, Allah menciptakan kematian supaya Allah menguji kita. Menguji kita. Mana di antara kita yang terbaik amal ibadahnya. Nah, karena kita masih hidup dan pasti suatu saat akan mati, maka mari kita berlomba untuk mengisi kehidupan ini sebelum kematian kita. Salah satu upaya agar kita bisa maksimal, bisa optimal dan berlomba dalam mengisi kehidupan ini, mengumpulkan bekal sebanyak mungkin, apa itu? Memperbanyak mengingat kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti dia akan merasakan yang namanya kematian. Pasti dia akan mati. Itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kematian itu sudah ditentukan jauh hari sebelum ada kehidupan kita. Dalam takdir azali Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mengetahui. Allah sudah menuliskan mas fulan besok lahirnya tahun sekian, hari apa, tanggal apa, sekian meninggalnya, semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika sudah Allah ciptakan di dalam rahim, sudah ditentukan ajalnya. Oleh karena itulah, sebagai hamba Allah yang beriman, tentu kita berupaya untuk mengisi kehidupan ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kita dalam kehidupan dunia. Allah sudah tentukan pasti kita akan mati. Dalam rentang waktu kehidupan ini, Allah akan uji kita. Beragam ujian, yang menyenangkan maupun yang tidak. Jadi ujian itu tidak mesti yang tidak menyenangkan. Tapi kebaikan, kesenangan itu sebagai ujian. Apakah dia bersyukur? Sebaliknya, kesedihan, musibah, itu ujian juga. Apakah dia bersabar? Oleh karenanya, beragam ujian dalam rentang kehidupan ini, itu akan semakin membuat kita dekat kepada Allah, akan membuat kita tetap bahagia. Orang diuji tapi bahagia kalau kita ingat mati. Karena setelah kematian itu ada kehidupan yang abadi. Kelak di hari kiamat, di akhirat, itulah kehidupan abadi, kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karenanya, mari kita bersama untuk mengulang-mengulang dan terus mengulang untuk mengingat kematian. Sungguh, setiap orang pasti diuji, mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan ujian terberat bagi seorang hamba, apa itu? Ketika dia sudah mati. Mengapa? Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah ibadah. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Kalau sudah mati, selesai. Maka mumpung kita masih hidup, sebanyak apapun dosa kita, seburuk apapun amal perbuatan kita, bersyukurlah kita kepada Allah karena kita masih hidup. Apa artinya? Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk berubah. Dan perubahan-perubahan itu akan semakin lebih baik ketika seseorang mengingat mati. Pasti dia mati, pasti kita mati, pasti akan menghadap Allah, pasti akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Demikian. Nah, insyaallah taala beberapa menit ke depan coba kita pelan-pelan mengambil sebagian faedah ketika kita mengingat kematian. Setiap orang yang hidup tentu saja ya, pasti juga nanti mati. Sudah kita sampaikan pasti akan ada yang namanya musibah. Sedangkan musibah terbesar sesungguhnya adalah kematian. Bukan sekarang ini ada musibah yang melanda seluruh umat manusia atau hampir seluruh umat manusia. Ada wabah corona misalnya. Banyak saudara kita yang sakit, bahkan yang meninggal dunia. Atau mungkin menjadi sebab Allah jadikan ekonomi sebagian orang jadi turun. Meskipun ada juga sebagian yang naik. Intinya musibah. Tapi sesungguhnya musibah pribadi yang paling berat ketika seseorang sudah meninggal dunia. Karena tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Oleh karenanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru zikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian itu mengingat hazim, pemutus al-ladzat, kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan yang ada di dunia ini. Apa yang memutus itu semuanya? Kematian. Mungkin ada orang sakit. Ya, ada yang pernah kemarin merasakan COVID-19? Ada? Hilang apa? Salah satunya hilang? Rasa. Kelezatan, kenikmatan, makanan terenak di dunia mungkin tidak bisa dia rasakan. Hilang darinya. Ada yang hilang, tapi kan cuma rasa. Masih bujang semua. Ada yang sudah menikah? Sudah? Aduh, baru satu. Yang masih bujang, belum merasakan kenikmatan. Sebagian kenikmatan dunia. Tapi kan kenikmatan yang lain bisa. Ada yang sakit, ada yang masih bujang, ada yang miskin, tidak bisa merasakan nikmatnya jadi orang kaya. Kayak apa? Ada yang mungkin jadi orang lemah, rakyat biasa, tidak bisa menikmati. Tapi kan dia masih hidup. Masih bisa menikmati yang lain yang jauh lebih banyak. Tapi kalau sudah hazim itu al-qat. Al-hazmu ay al-qat'u. Arti al-hazmu apa? Al-qad'u. Apa artinya? Memotong, memutus. Bisur'ah, dengan cepat. Jadi, al-hazmu itu memutus, memotong dengan cepat. Kata Nabi SAW dalam hadis, ini riwayat Imam At-Tirmidhi dan juga Imam Nasa'i, dan dinyatakan sahih oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala dalam sahih At-Targhib. Aksiru zikra hazimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus dengan cepat kenikmatan-kenikmatan duniawi. Yang dimaksud yakni al-maut. Karena orang yang paling kaya, orang yang paling kuat, orang yang banyak istrinya, orang yang paling terkenal, orang yang selama hidupnya mungkin semua kenikmatan dan ia sedang menikmati kenikmatan apapun mungkin yang ada di dunia. Begitu mati, masih tersisakah? Gak ada. Tapi kalau sakit, masih ada. Mungkin dia menikmati yang lain. Kalau jatuh miskin, mungkin kenikmatan yang lain masih bisa. Hatta meskipun bujangers ini ya, masih menikmati yang lain. Masih bisa senyum gak? Alhamdulillah, nikmat itu. Senyum itu nikmat. Ya. Tetapi ketika sudah datang itu maut, sudah selesai. Begitu cepatnya kenikmatan duniawi itu terputus, hilang sekejap. Begitu ruh dicabut, selesai sudah. Maka mengingat hal ini tentu kita berpikir, oh iya, kita tidak tahu kapan itu kematian datang. Kalau orang yang kuliah kan masih dikasih jatah tuh mas. Iya enggak? Kalau jatah kuliah sekarang berapa tahun? Yang strata 1. 4 tahun. Berarti 8 semester. Kalau 4 tahun alias 8 semester itu karena berbagai hal tidak lulus, masih diberi jatah waktu berapa? 2 tahun apa 2 semester? 2 tahun berarti 4 semester. Masih ada kesempatan. Ya. Kata Allah, berarti total berapa itu? Masih ada 6 tahun. Tapi orang sudah dikasih ketetapan ini, jatah hari expired. Ya, expired di dunia jam sekian hari sekian, ya selesai. Tidak ada lagi diundur. Jika sudah datang, ya tidak mungkin diundur, tidak mungkin dimajukan. Tidak bisa. Begitu cepat berlalu, ya. Maka hadis ini memberi peringatan kepada kita dan sekaligus nasihat supaya kita memanfaatkan sisa-sisa kehidupan kita. Jadi sesungguhnya kita ini tinggal menikmati sisa hidup, ya. Semakin lama hidup kita di dunia, semakin berkurang jatah waktu durasi rentang kehidupan kita di dunia. Apa faedahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas melanjutkan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan, kelezatan duniawi, yaitu kematian. "Fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhayyikil 'aysh illa wassa'ahu 'alaih." Tidaklah seorang mengingat kematian pada saat dirinya dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sedang di bawah, mungkin sedang galau, enggak lulus-lulus, galau, belum dapat apa, Mas? Jodoh. Biasanya enggak bujang pikirannya itu galau. Ya, lagi sedih, belum dapat pekerjaan, lagi sedih, macam-macam deh. Pokoknya udah sakit, terpuruk, macam-macam lah kondisi. Kalau dia mengingat mati, illa wassa'ahu alaih, kecuali akan membuat dirinya menjadi lega. Karena apa? Kalau dia sedang mendapat musibah, lalu dia bersabar, mengharap pahala dari Allah, bukankah kesabaran itu akan membawa kebaikan baginya? Lalu dia berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Toh, semua orang pasti akan mati. Entah yang berkuasa, entah yang kaya, entah yang hebat, yang kuat, pasti akan mati juga. Tidak peduli. Begitu pula, wala fi sa'atin, tidaklah seseorang mengingat kematian pada saat dirinya sedang di atas, sedang bahagia, sedang kaya, sedang hebat, pokoknya sedang top deh, di atas semua. Karir bagus, ya, keluarga hebat, macam-macam. Illa dayyaqahu alaih, kecuali dengan mengingat kematian akan membuat dirinya juga justru sebaliknya. Mengapa? Semua kehebatan, kekayaan, ketenaran, itu pun kalau sudah mati tadi, hilang. Tidak akan pernah ia rasakan kembali. Lalu untuk apa? Sehebat apapun dia, toh mati. Dia tidak akan melampaui batas bersenang-senang di dunia. Apa? Dia bersyukur, lalu menggunakan semua kenikmatan yang ia berikan untuk beribadah. Jadi semuanya bahagia. Dan begitulah mestinya seorang mukmin. Ajaban li amril mukmin. Sungguh mengagumkan urusan setiap mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan dia akan membawa kebaikan baginya. Dan itu walaisa dzalika illa lil mukmin. Itu hanya terjadi bagi orang yang beriman. Hanya berlaku bagi orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Apabila ia mendapatkan kesenangan, apapun kesenangan itu, sekecil apapun kesenangan itu, dia bersyukur. Karena itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bersyukur. Dan syukur dia itu membawa kebaikan baginya. Hatinya tenang. Ya, dia tidak sombong. Dia menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Semuanya ini milik Allah. Plong, tenang, bahagia. Sebaliknya, wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa kesedihan, kesusahan, ya semua musibah lah. Sabar, dia bersabar. Semua ini Allah yang milik, yang memiliki. Allah yang menentukan. Dia tinggal terima saja. Dia bersabar, mengharap pahala yang besar dari Allah. Di balik itu ada hikmah, ada pahala yang besar. Akan membuat fakana khairan lah. Akan membuat dirinya menjadi baik. Membawa kebaikan baginya. Jadi, orang yang suka mengingat kematian, ketika dia mendapatkan nikmat, ketika dia sedang di atas, tidak akan jumawa, tidak akan sombong, tidak akan melampaui batas. Tapi dia akan menggunakan kenikmatan itu untuk bersyukur, beribadah kepada Allah. Karena dia ingat mati. Oh iya, Allah kasih nikmat yang banyak. Dia ingat mati. Ingat hakikat kehidupan yang abadi besok di akhirat. Ia gunakan nikmat yang banyak itu untuk memperbanyak bekal kelak pada hari kiamat. Sebaliknya, jadi tenang dia bersyukur, bahagia. Orang bersyukur itu mesti bahagia. Begitu pula orang yang sedang terpuruk di bawah, sedih, sempit, ya, sakit, musibah lah pokoknya. Musibah terus, ya. Satu hilang tambah satu, bukan hanya tambah satu, kadang tambah dua. Tapi dia sadar, dia bersabar. Maka dengan kesabarannya itu membuat dirinya bahagia. Karena apa? Dia tahu man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Dalam hadis yang sahih, jika atau barang siapa yang Allah kehendaki menjadi baik, Allah uji dia. Dia optimis. Dia husnudzan kepada Allah. Dia berharap kepada Allah. Dengan adanya ujian ini, oh berarti Allah ingin agar dirinya menjadi baik. Bahagia. Hidupnya tenang. Dia selalu bersabar. Dia selalu bersyukur. Siapa itu? Orang yang salah satunya, orang yang mengingat kematian. Tapi coba orang yang sama sekali lupa bahwa dirinya itu manusia yang suatu saat pasti mati. Begitu dapat nikmat dari Allah, oh lupa. Lupa yang ngasih aja sudah lupa. Habis itu gunakan yo untuk bersenang-senang, berfoya-foya. Na'udzubillahi min dzalik. Begitu Allah cabut nyawanya, potong itu kelezatan duniawinya, selesai. Menyesal selama-lamanya. Oleh karenanya, hendaknya hadis yang ringkas ini kita jadikan pelajaran bagi kita semuanya. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Mengingat kematian bukan berarti kemudian kita pasrah dalam tanda petik, putus asa, nglokro, apalagi pesimis. Kemudian tidak mau beraktivitas, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, tidak mau beramal. Ah, ngapain kita? Wong nanti juga mati aja. Ini keliru. Mengingat kematian bukan kemudian membuat kita menjadi mundur atau berhenti beraktivitas, berhenti berkarya, berhenti beramal, berhenti beribadah. Tidak. Justru sebaliknya, hendaknya kita optimis. Semangat mengapa? Oh, waktu kita tinggal sedikit, kita harus memperbanyak bekal. Sekedar ilustrasi seperti tadi. Waduh, ini jamnya sudah sekian. Target belum tercapai. Sudah, dia akan semakin semangat. Jangan, ya sudahlah. Tinggal sedikit waktunya, ini masih banyak pekerjaan, mendingan pasrah. Jangan begitu. Atau mungkin yang sudah 4 tahun ini, atau sudah ditambah lagi 2 tahun, belum lulus-lulus. Wah, tinggal satu semester. Skripsi judul aja belum ketemu misalnya. Pusing enggak itu, Mas? Kira-kira pusing enggak? Mungkin pusing. Jangan glokro, jangan pesimis, tapi semangat. Manfaatkan waktu yang tinggal sedikit itu untuk dimaksimalkan. Itu kalau kita tahu. Persoalannya mati itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hatta malakul maut, malaikat maut itu juga enggak tahu. Kecuali sudah dikasih tahu. Ini cabut. Baru tahu. Jadi seperti itu. Mengingat mati juga tidak akan mengurangi jatah hidup kita. Jangan suka-suka mengingat mati. Nanti kamu cepat mati. Loh, enggak. Enggak ada itu. Enggak ada maju, enggak ada mundur sudah. Cuman masalahnya ketika mengingat mati itu, kita bisa mengoptimalkan waktu. Coba orang kalau lupa waktu. Main, lupa waktu. Akhirnya, dah, bablas, lewat jatah. Ya. Jam istirahat kalau kuliah berapa menit, Mas, biasanya? 15 menit. Kan ada itu. Kuliah kan ada jam istirahat, kan? 20 menit. Lupa jam berapa, lupa kalau jatahnya cuma 20 menit. Asik ngobrol di mana biasanya? Di kantin. Ya, apalagi gantinya ada apa mas itu mas namanya? Ada free wifi. Wah sudah, lupa. Begitu, waduh, sudah telat 45 menit. Padahal jam 1 SKS kalau di kampus berapa mas? 50. Kalau zaman dahulu 50 menit mas. Sekarang berapa? Satu jam kuliah. Berapa mas? Sama juga. Ya kurang lebih lah. Tinggal 5 menit. Meskipun tinggal 5 menit. Kalau masih boleh masuk. Ya, kalau dosen killer, 2 menit aja udah ditutup pintu. Kunci. Konon suatu saat dosennya yang telat. Kunci sama mahasiswanya. Loh itu sungguh-sungguh terjadi. Zaman dahulu. Ya kadang-kadang balas dendam biasa anak muda. Artinya, ketika kita mengingat kematian, ya, itu tujuannya untuk mengoptimalkan waktu. Waktu kita tidak akan mundur, tidak akan maju. Tapi kita hanya mengoptimalkan waktu. Sehingga apa? Bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat. Lalu, ada sebagian barangkali, waduh, Pak, saya takut kalau ingat mati. Saya takut kalau disebut kematian. Bagaimana jawabannya? Setiap kita naluri fitrah kita, bawaan kita sebagai manusia mesti takutlah. Manusia kok. Secara umum begitu. Siapa yang tidak takut dengan kematian? Tetapi takut dengan kematian ini hendaknya dilakukan secara benar. Entah berani apa tidak, takut atau tidak, kematian pasti datang. Pasti. Persoalannya kalau kita merasa takut, nah rasa takut itu hendaknya sebagai motivasi, sebagai penyemangat, supaya kita lebih banyak beramal ibadah. Supaya kita bisa mengurangi amal keburukan, dosa dan maksiat. Kalau kita ingat mati, lalu kita takut. Contoh misalnya tadi, ini sekedar ilustrasi ya, supaya gampang dipahami saja. Aduh, besok ini ada dosen killer nih. Takut enggak? Takut. Kalau enggak datangnya tepat, wah sudah. Apa yang kita kerjakan? Begitu ingat dosen killer, ya enggak boleh masuk kalau enggak tepat waktu, telat 1 menit enggak boleh masuk, mesti kita akan berusaha untuk disiplin. Bangun lebih awal, begini persiapan dan seterusnya. Begitu pula dengan kematian. Ketika kita mengenai kematian, kita berupaya untuk memanfaatkan waktu, bekerja, beramal, beribadah semaksimal mungkin. Segera bertaubat, banyak beristighfar kepada Allah, karena sehebat apapun manusia, manusia adalah manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata. Setiap manusia, dan manusia itu adalah keturunan Nabi Adam alaihi salatu wasallam, pasti banyak salah, sering salah, ya, banyak dosa, sering dosa. Bukan hanya pernah. Jangan diartikan pernah berdosa, enggak. Sering. Banyak, ya, berulang. Dan obat dari perbuatan dosa apa? Istighfar dan taubat. Jadi jangan khawatir ketika Allah sudah menciptakan manusia itu dengan fitrahnya memang banyak salah, banyak lupa, banyak dosa, sering salah, sering lupa, sering dosa. Allah juga kasih solusinya, jangan khawatir. Ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu shifa'a. Tidaklah Allah turunkan satu penyakit pun, kecuali Allah pula turunkan obatnya, penawarnya. Dosa, penyakit. Ya. Apalagi sering, apalagi banyak. Tapi penawarnya apa? Istighfar. Dan Allah akan ampuni orang yang betul-betul mohon ampun. Allah akan kasih tobat orang-orang yang betul-betul minta tobat. Atau taubatan nasuha. Jadi, mengingat kematian, atau bahkan ketika seseorang takut tidak suka dengar kata mati, tidak suka kematian, ya. Tapi mau tidak mau pasti akan mengalami. Hendaknya ia ketika mengingat, ketika mendengar itu, ia takut. Tapi takutnya itu memotivasi dirinya untuk bersegera bertobat, beristighfar, dan memperbaiki dirinya. Ada ucapan dari Al-Bara bin Azib. Dulu kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengiring jenazah. Lalu beliau duduk di sebelah kubur. Kemudian beliau menangis. Bahkan meneteskan air mata. Kemudian bersabda, "Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hadza fa'iddu." Untuk hal yang seperti ini, artinya ketika jenazah orang meninggal, ya, jenazah apa, dikuburkan. Untuk yang seperti inilah fa'iddu, maka persiapkan bekal. Siapkan bekal oleh kalian. Karena semua orang akan mengalami hal yang sama. Itu nasihat yang ringkas, hanya satu kalimat lah. Tapi Masya Allah, cukup. Semua akan mati seperti ini, siapkan diri kita. Selesai. Masya Allah, luar biasa. Dan itu menyentuh sekali. Yang mengucapkan Nabi SAW langsung dalam keadaan, ya, di kuburan, di dekat orang yang baru dikuburkan. Rawahu Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Al-Imam Ad-Daqqaq menyatakan, "Man aktsara min dzikril maut," orang yang sering mengingat kematian, "ukrima bi tsalatsati asya," akan diberi tiga kemuliaan atau diberi tiga hal. Satu, ta'jilu taubah, orang tersebut akan bersegera bertaubat. Sehebat apapun seseorang, pasti banyak salah, banyak dosa, entah sengaja atau tidak. Ketika dia ingat mati, maka dia segera bertaubat. Yang kedua, wa qana'atul qalb, hatinya tenang. Meskipun tadi apa? Dia dalam kondisi terpuruk. Dalam kondisi di bawah. Bujangan, sendirian, mungkin sakit, mungkin banyak masalah lah. Ya, enggak ada tempat curhat. Ya. Macam-macam lah. Atau siapapun. Tapi hatinya akan qanaah. Karena apa? Dia bisa optimis. Justru dalam kondisi seperti itu, dia berhusnudzon sama Allah. Semoga itu menjadi tanda kebaikan yang Allah berikan kepada dirinya. Dia bersabar. Karena itu salah satu tanda Allah jadikan kebaikan baginya. Yang ketiga, wa nasyatul ibadah. Dan dia semakin semangat, semakin rajin, sergap, sungguh-sungguh untuk beribadah. Mengapa? Dia tahu, dia sadar bahwa suatu saat pasti akan ada expired, ada ajal tiba, ada jatah waktu. Orang kuliah aja dikasih jatah, apalagi orang hidup dikasih jatah. Jadi tiga hal: ta'jilu taubah, wa qana'atul qalb, wa nasyatu al-ibadah. Ini semangat beribadah. Tapi kalau lupa diri tadi, santai-santai. Begitu sudah tinggal sebentar, baru sadar. Mungkin, alhamdulillah, kalau sadar sih bertobat, alhamdulillah, tapi kan bekalnya tidak banyak. Bekalnya tidak banyak. Waman nasiyal mauta, sebaliknya, orang yang lupa akan kematian atau melupakan kematian, uqiba bi thalasati asya, akan mendapatkan tiga sanksi ini ketika di dunia. Yang pertama, taswiful taswifu at-taubah. Taswif apa artinya taswif? Menunda-nunda, saufa, saufa. Nanti, nanti, nantilah, nantilah. Nanti kalau udah punya istri, kalau udah lulus, kalau udah itu sudah punya pekerjaan mapan, penghasilan mapan, sudah punya istri, sudah punya anak. Dan nantilah kalau sudah punya rumah, punya mobil, punya jabatan, punya karir top. Ya. Nanti ajalah kalau udah pensiun nanggung. Ya. Pensiun nantilah kalau udah punya cucu. Biar nanti di rumah lah ngibadah sambil ngomong cucu. Ya, belum sempat dia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan taswif. Taswifut taubah. Suka menunda-nunda istighfar dan taubah. Yang kedua, wa tarkur ridha bil kafaf. Tidak ridha, tidak puas, tidak rela dengan kafaf itu cukup. Kehidupan yang cukup. Pengen terus, rakus. Dikasih sedikit, kok sedikit? Dikasih cukup, kurang. Dikasih lebih, tambah. Enggak pernah bersyukur dia. Jadi orang enggak syukur enggak akan bahagia. Hatta duitnya itu, hatta dia punya, Mas Faizal, jenengan punya 1 triliun, bahagia apa sedih? Tergantung, jawabannya tergantung. Kalau 1 triliun utang, ya, dadah, na'udzubillah min zalik. Nah kalau 1 triliun duit halal, milik kita, utang, pusing kan? Orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mas sekarang harga berapa, Mas? Beban berat badan berapa? 62 itu 1 gram emas sekarang berapa harga? 500 ribu. 62 kilo kali 600 ribu. Mahal. Jadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang diberi 1 lembah emas, itu kira-kira berapa ton? Masya Allah, gak tahu kita. Dia akan minta lembah yang kedua. Itu manusia rakusnya seperti itu. Gak akan pernah bahagia, Mas. Apalagi cuma 1 triliun. Gak bahagia. Cuma 1. Kalau 1000, nah baru 1000 triliun. Itu pun tetap kurang. Itu manusia. Orang kalau lupa kematian, ingin hidup 1000 tahun, lagi. Hatta andaikan dikasih 1000 tahun lagi, yakinlah tidak akan beribadah. Sebagaimana orang-orang kafir, na'udzubillah min dzalik, ketika dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ingin, ya Allah kembalikan di dunia biar aku bisa beramal saleh. Tidak. Andaikan mereka dikembalikan di dunia, lupa. Karena lupa. Orang lupa itu enggak ingat, Mas. Enggak ingat itu lupa. Sudah selesai. Kalau lupa ya sudah. Tadi, ngendende bahasa Jawanya, mengundur undur. Lupa kok jam kamu masuk kembali? Lupa. Ya wis. Begitu datang, 50 menit padahal cuma 1 SKS 1 jam pelajaran kuliah. Selesai sudah. Telat. Jadi yang kedua, tarku ar-ridha bil kafaf. Tidak ridha. Tidak bersyukur diberi yang cukup. Itu kalau enggak ingat mati mengapa? Bahasa dia ya masih panjang waktunya padahal sudah mau habis. Yang ketiga, wattakasulu fil ibadah. Nah, ini dia. Malas beribadah. Nanti aja lah. Tenang, santai, masih lama. Dan hal seperti ini sebenarnya nyata ketika contoh tadi, ilustrasi ketika antum dikasih waktu untuk menyelesaikan tugas 1 hari. Kalau lupa, waduh lupa. Waktu tinggal 1 jam, yang 23 jam dipakai untuk apa? Lupa. Kan gitu. Coba kalau sejak awal diingat terus, dia akan berusaha. Mungkin dia selesai dalam 1 jam itu pertama. Ketika apa? Ketika dia ingat. 23 jam berikutnya untuk menambah yang lain. Kan begitu. Jadi ini bagus. Menjelaskan dari hadis-hadis tadi. Di antaranya adalah, وَلِمِثْلِ هَذَا فَعَعِدُّ. Untuk tujuan, untuk yang seperti inilah. Ketika kita dikubur, sendirian di situ, maka persiapkan bekal. Kata Imam Ad-Daqqaq, man aktsara min dzikril mauti ukrima bi tsalasati asya. Orang yang suka mengingat kematian akan diberi tiga keutamaan. Ta'jilut taubah, bersegera taubat, wa qana'atul qalbi, hati yang qana'ah, nrimo ing pandum, bersyukur selalu, tenang seberapapun pemberian Allah, apalagi banyak. Wa nasyatul ibadah, rajin, gemar, sungguh-sungguh dalam beribadah. Sebaliknya, wa man nasiyal mauta, orang yang melupakan kematian, uqiba bi salasati asya, akan mendapatkan tiga sanksi. Satu, taswifu at-taubah. Suka menunda taubat. Wa tarkur ridha bil kafaf, tidak bersyukur, tidak puas, tidak rela, padahal sudah diberi kecukupan. Wa takasulu fil ibadah. Wabil hasil, dia akan suka bermalas-malasan dalam beribadah. Jamaah dan juga saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang saya cintai, yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Terakhir yang bisa kita sampaikan, bagaimana cara kita mengingat kematian? Ya, ingatlah tadi firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin zaiqatul maut. Begitu pula hadis tentang penciptaan seorang hamba ketika masih di dalam rahimnya, ditetapkan salah satunya apa? Ajalnya. Begitu pula ketika kita belajar takdir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk, bahwa Allah maha mengetahui seluruh makhluk yang ada sebelum Allah menciptakan, termasuk ajal setiap hambanya. Allah menuliskannya, Allah menghendakinya, lalu Allah menciptakan. Nanti sudah. Ketika kita belajar rukun iman, kita akan tahu. Maka cara mengingat maut adalah belajar agama kita. Karena di dalam agama kita ini senantiasa diingatkan tentang kematian. Dan itu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan untuk seluruh makhluknya. Yang kedua, di antara yang dianjurkan di dalam syariat kita sebagaimana tersebut dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fazurul qubura fa innaha tudzakkirul maut. Dulu pernah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika awal-awal Islam, kaum muslimin dilarang berziarah kubur karena dikhawatirkan melakukan perbuatan syirik. Setelah keimanan mereka mantap, maka kekhawatiran itu tidak ada. Kemudian Nabi menyatakan fazuru al-qubur, karena itu an ziaratil kubur fazuruha. Maka sekarang silakan berziarah kubur. Nah, manfaat ziarah kubur, fa innaha tudzakkirul maut, karena itu akan mengingat kematian. Jadi ziarah kubur itu ya tidak mesti bulan tertentu, hari tertentu, momen tertentu, tidak, kapan saja. Dalam sebulan ini sudah berziarah kubur belum? Nah, atau bahkan dalam setahun ini sudah berziarah kubur belum? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ziarah kuburlah. Kan kuburan banyak, kuburan kaum muslimin. Niatkan untuk berziarah kubur. Karena kita ziarah kubur itu ziarah berkunjung. Itu kan saudara kita. Kita ucapkan salam. Assalamualaikum ahlat diyari minal muslimin wal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikum lahikun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Doa. Salam, doa, keselamatan buat mereka. Jadi buat mereka. Doain mereka. Itu saudara kita. Ya kan doain bisa Ustaz dari rumah. Iya, oke. Tapi kan beda. Coba kalau kesana. Tadi mengingat kematian. Besok kita akan sama seperti mereka. Jadi jangan mentang-mentang masih muda. Ya. kematian bisa menimpa siapa saja. Jadi salah satu, yang kedua apa? Berziarah kubur, ziarah kubur. Yang berikutnya ya kenyataanlah, apalagi beberapa sebulan yang lalu lah mungkin ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan sebagian saudara kita, mungkin kalau kita jeli, bahkan mungkin di medsos juga jadi perbincangan, di sebagian kampung hampir setiap hari ada pengumuman kematian. Dengan sebab wallahu a'lam bisawab ya, kita tidak tahu, yang jelas Allah cabut ruhnya, selesai. Mungkin sebabnya karena sakit ini, sakit itu, atau mungkin karena sakit COVID dan seterusnya. Itu kenyataan yang tidak mungkin dimungkiri. Kenyataan. Kalau kenyataan ya sudah, mana mungkin kita mungkiri. Itu sebagai pelajaran buat kita. Jadikan itu sebagai pelajaran. Jadikan itu sebagai guru. Guru tidak harus kemudian duduk seperti ini. Guru banyak. Guru tidak harus orang yang mengajar, tidak. Jadi kita bisa mengambil ilmu, pengetahuan, pelajaran, tidak mesti ya, tidak mesti dari buku, tidak mesti dari guru langsung, tapi dari sekeliling, dari kehidupan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memperhatikan, merenungkan, memikirkan, ini ayat-ayat Allah semuanya. Bukan hanya ayat qauliyah, tapi ayat kauniyah, termasuk kejadian-kejadian keseharian kita itu sebagai ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi jelang siang hari ini. Semoga menjadi pengingat bagi kita semuanya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menyadarkan hati kita agar tidak terlena, agar tidak terlupa. Dan semoga Allah senantiasa memberi kita taufik, petunjuk dan bimbingannya untuk bisa meniti jalan yang lurus, sehingga kita betul-betul selalu ingat kematian dan bisa melaksanakan amal ibadah sebaik mungkin, mengumpulkan bekal sebanyak mungkin untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah beri kita akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah, keselamatan, kebahagiaan di dunia, keselamatan, kebahagiaan di akhirat. Allahumma amin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan lebih kurangnya mohon maaf. Kita ingatkan, kita berada di akhir-akhir bulan Muharram, semoga amal-amal ibadah kita juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga wabah khususnya COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu semoga Allah menolong kaum muslimin, memberikan keamanan, keselamatan kepada negeri-negeri kaum muslimin, dan memberikan bimbingan kepada umat Islam untuk kembali kepada agamanya dengan ikhlas dan benar sesuai dengan tuntunan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Demikian. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.